بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أحبتي في الله حضرين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah memasuki bab dari kitab tauhid, ala wa huwa bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan ketauhidan dengan sebenarnya, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab. Dalil yang dibawakan oleh muallif, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dua ayat Al-Quran. Yang pertama sudah kita selesaikan, menginjak pada ayat yang kedua, terletak pada surat Al-Mu'minun. Beliau sebutkan pada ayat ke-57, yang sesungguhnya itu rangkaian bermula dari ayat tersebut 57 sampai ke 59. Tiga ayat itu Allah Jalla wa'ala hendak menerangkan ciri orang mukmin yang mukhlis, yang benar-benar mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala semata. Ayat ke-57 menyebutkan وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ketahuilah, di antara ciri orang-orang yang beriman, yang mana mereka mengikhlaskan ibadah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu la yusyrikun, tidaklah menyekutukan Allah Jalla wa ala dengan sesuatu apapun. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, makna la yusyrikun, bahwa mereka tadi tidaklah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam sesuatu apapun, yuradu bihi asyirku bil makna al-a'am, yang diinginkan atau dimaksudkan padanya adalah bentuk kesyirikan dengan makna yang sifatnya lebih umum. Bagaimana maksudnya? Dilanjutkan oleh beliau, idh tahqiqut tauhid la yakunu illa bijtinabis syirki bil ma'na al-a'am. Di mana mewujudkan ketauhidan kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, siapa yang mewujudkan ketauhidan dengan sebenarnya, maka jaminan bagi dia Allah masukkan ke dalam jannah tanpa hisab. Maka mewujudkan ketauhidan tidaklah akan terrealisasi illa bijtinabis syirki bil ma'na al-a'am, melainkan dengan cara menjauhkan kesyirikan dalam arti yang sifatnya lebih umum. Segala bentuk kesyirikan dia jauhi. Tentunya syirkul akbar, dan demikian pula juga syirkul asghar. Walakin laisa ma'na hadha alla taqa minhum al-ma'asi. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak terseret kepada al-ma'asi, kepada kemaksiatan. Naam. Li'anna kulla ibn Adam khata'. Karena sesungguhnya setiap anak cucu Adam, mereka itu bersalah. Walaysa bima'sum, dan bukanlah orang yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan, yang tidak memiliki dosa. 6. Sebagaimana telah disinggung pada kajian yang lalu, bahwa mereka yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka ketahuilah kemaksiatan-kemaksiatan dengan makna yang lebih umum termasuk bagian dari kesyirikan. 6. Kalau ditinjau kemaksiatan yang sifatnya lebih umum, maka bisa masuk kategori kesyirikan. Karena memang kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Kemaksiatan yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terus ada tingkatan berikutnya dan berikutnya. Mengapa demikian? Bahwa kemaksiatan masuk kategori kesyirikan jika dipandang secara umum, li'annaha sadiratun an hawa. Karena memang kemaksiatan itu sumbernya dari hawa nafsu. Seorang melakukan dari kemaksiatan, maka tidak terlepas itu dorongan dari hawa nafsu. Dengan bukti firman Allah subhanahu wa ta'ala, tepatnya pada surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang telah menjadikan hawahu, hawa nafsunya, ilahah, sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya, sebagai sesuatu yang diperturutkan. Nah, berdasar dari ayat ini, lebih lengkapnya ayat itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Jalla wa Ala menyesatkan dia di atas ilmu. Bukan tidak tahu, bukan tidak ada padanya ilmu, tetapi Allah Jalla wa Ala sesatkan dia ala ilmin, di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan kemudian Allah tutup pendengarannya dan demikian pula hatinya. Dia nyatanya memang bisa mendengar, tetapi pendengarannya tidak bermanfaat untuk didengarkan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan yang sampai kepadanya. Demikian pula Allah Jalla wa'ala tutup hatinya, sehingga kemudian dia tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima al-haq dalam kondisi dia tahu. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah Jalla wa'ala juga telah jadikan pada penglihatannya ghishawah, adanya penutup. Dia bukan buta, tapi dia bisa melihat, tetapi cara pandangnya di dalam melihat al-haq ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Kalau sudah kondisinya demikian, maka kelanjutan ayat itu masih pada ayat yang sama, ayat ke-23. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa menunjuki dia, memberikan hidayah kepadanya, min ba'dillah, sesudah Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Jika Allah sudah sesatkan dia, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menuntun, mengantarkan dia untuk menerima al-haq. Afala tadakkarun, tidakkah engkau mengambil pelajaran dari ayat ini? 6. Berdasar dari ayat ini, maka kemaksiatan dipandang secara umum bisa masuk kategori kesyirikan. Sedangkan terkait dengan makna yang sifatnya khusus, maka para ulama mengkategorikannya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah syirkun, maksiat yang tergolong atau sampai tingkatannya kepada kesyirikan. Sebagaimana tadi telah disebutkan. Yang kedua, fusukun, yakni kefasikan. Makna fasik adalah keluar dari ketaatan. Dia muslim, tetapi dia tidak taat, maka dia dinamakan fasik. Allah Jalla wa Ala sebutkan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, pada surat Al-Munafiqun. In ja'akum fasiq, jika datang kepada kalian seorang fasik, maka fasik di situ adalah dia keluar dari ketaatan, tidak taat. Nah, karena fasik juga bisa berarti kafir, tergantung konteks ayat. Berkaitan dengan ayat tadi, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, dia muslim, tapi dia fasik, membawa suatu berita, suatu informasi, in ja'akum fasikun binaba, dengan naba, dengan berita, informasi, fatabayyanu, maka sikap kalian jangan langsung menerimanya. Tetapi apa kata Allah? Fatabayyanu, hendaklah kalian melakukan tabayyun, mengecek tentang kebenaran berita tersebut. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, sekalipun dia muslim. Nah, maka kondisi muslim pun bertingkat-tingkat. Ada yang taat, ada yang fasik. Nah, demikian pula ada yang munafik. Zahirnya dia muslim, tapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Nah, kembali kepada pembagian yang kedua tadi, bahwa kemaksiatan yang bersifat khusus adalah fusuq, perbuatan fasik. Maka sekian dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang tidak termasuk kesyirikan bisa masuk kategori fusuq, perbuatan fasik. Kenapa demikian? Karena dia tidak taat. Taat yang semestinya harusnya demikian, dia tidak lakukan, dia tidak taat, dia melanggar. Nah, dia berbuat dosa dengan itu, dari bentuk-bentuk kemaksiatan tadi. Dari mulai kemaksiatan yang paling kecil, sampai terus ke atas sampai tingkatan kemaksiatan yang paling besar. Nah, maka dengan itu, ketahuilah anak cucu Adam tadi adalah pasti bersalah dan tidaklah maksum. Walakin idza asau, akan tetapi tatkala mereka berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat durhaka, tidak konsisten terhadap agamanya, apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, fa innahum yatubun, maka sungguh mereka haruslah bertaubat kepada Allah. Wala yastamiruna 'alaiha, dan dia tidak terus menerus kepada perbuatannya, masih terus melanjutkan dari perbuatannya, menunda-nunda atau menggampangkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman, dia merasa dengan dosa tadi sebagai suatu hal yang biasa. Maka tidaklah seperti itu sikap dari orang yang beriman. Maka hendaklah mereka segera bertaubat, wala yastamiruna 'alaiha, dan tidak terus-menerus dia di dalam kemaksiatannya. Kama qala ta'ala, perhatikan sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan, tepatnya dalam surat Ali Imran ayat ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang yang telah melakukan perbuatan fahishah, makna letterlocknya adalah perbuatan keji dengan segala bentuknya, apakah itu zina ataupun itu tuduhan dusta dan sebagainya, dan segala bentuk yang namanya fahisyah. Tatkala mereka telah lakukan perbuatan fahisyah, au zalamu anfusahum, atau mereka telah melakukan perbuatan zalim terhadap diri-diri mereka, ketika dia tidak menempatkan pada tempat yang semestinya, maka dengan itu dia telah berbuat zalim. Terlarang perbuatan zalim itu kepada orang lain, termasuk pula zalim kepada diri sendiri. Tatkala mereka telah berbuat zalim kepada diri-diri mereka, maka sikap yang mereka lakukan dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, kembali kepada Allah, bertaubat, dan tidak berkelanjutan di dalam perbuatan maksiatnya, dosanya. Fastaghfaru lidunubihim, maka mereka segera beristighfar, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirudz-dzunuba illallah. Maka siapa yang bisa mengampunkan dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wewenang untuk mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. 6. Walam yusirru, dan mereka tidak terus menerus ala ma fa'alu, atas apa yang mereka menjadi kebiasaan yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dalam kondisi mereka itu tahu, dalam kondisi mereka itu sudah tahu bahwa itu salah, bahwa itu dosa, tapi tetap mereka lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. 6. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik yang bersalah manusia itu adalah mereka yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntunkan untuk bertaubat, istighfar kepada Allah Jalla wa Ala, yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijaga beliau, beliau yang maksum telah memberikan contoh, beliau terdepan untuk memberikan qudwah istighfar kepada Allah Jalla wa Ala dalam sehari 70, dalam riwayat 100 kali. Maka bagaimana kita sebagai umatnya? Kalaulah tauladan kita Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan dan berikan contoh seperti itu dalam keadaan beliau maksum, maka apalagi kita anak cucu Adam yang tidak lepas dari dosa. Sudah semestinya kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita dalam mengamalkan perintah Allah, ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang mengaku beriman, tubu ilallah, Allah perintahkan taubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya berangkat dari hati kalian, bukan hanya sekedar lisan, tetapi pengakuan diri, benar-benar kalian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala semumpung kalian masih diberikan waktu sebelum ajal tiba. 6. Dalil yang disebutkan oleh penulis tadi sebagaimana telah diisyaratkan terletak pada surat Al-Mu'minun ke-57 sampai ke-59. Maka ayat berikutnya yang ke-58, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. 6. Dan orang-orang, dan mereka orang-orang yang beriman itu, mereka iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk ciri orang mukmin yang mukhlis, adalah mereka beriman setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, yu'minuna bi ayatillah al-kauniyah wasyar'iyyah. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud adalah dari dua sisi. Yang pertama, iman kepada ayat Allah yang sifatnya kauniyah, dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya syar'iyyah. Nah, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya kauniyah, dia meyakini bahwa apa yang telah terjadi itu merupakan takdir dan qadha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan salah satu rukun iman, tepatnya pada rukun yang keenam. Tidaklah seseorang dikatakan beriman dengan benar sampai dia meyakini seluruh rukun-rukun iman yang ada, termasuk padanya iman terhadap takdir Allah. Iman kepada Allah Jalla wa'ala dari sisi syar'iyah, bahwa ketika Allah Jalla wa'ala mensyariatkan suatu syariat, maka dia mencintai dan rela dengan apa yang Allah Jalla wa'ala tentukan padanya. Dan sebaliknya, ketika Allah Jalla wa'ala melarang terhadap suatu perkara, maka dia benci dan menjauhinya. Nah, maka itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat dari mereka yang beriman dengan sebenarnya. Kemudian ayat yang ke-59, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, dan sungguh mereka itu juga berhati-hati. 6. Mushfiqun diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah adalah khaifun min azabih in khalafu, adalah mereka itu takut dari azabnya Allah tatkala mereka itu menyelisihinya. Walladzina hum min khasyati rabbihim, dan mereka itu berhati-hati ya, karena takutnya mereka berdasarkan ilmu yang ada pada mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala jikalau mereka menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid atau bukti dari ayat tadi kaitannya dengan bab mengapa muallif penulis rahimahullah mencantumkan ayat tadi sebagai kaitannya dengan bab adalah mereka yang beriman benar-benar mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya pada ayat tadi, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, mereka itu sama sekali tidaklah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan selesainya dua ayat tadi, dua pendalil ayat Al-Quran, kita melangkah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh muallif. Kita simak hadis tersebut. An Husain bin Abdurrahman, riwayatnya dari Husain, pakai sad dan bukan pakai sin. Husain bin Abdurrahman, lengkapnya adalah As-Sulami. Nama lengkap beliau adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi. Siapa beliau? Salah seorang dari kalangan tabi'in. 6. Yang kunyahnya beliau adalah Abu Hudzail, Abul Hudzail Al-Kufi. Al-Kufi nisbat kepada kota Kufah yang berada di Irak, di mana beliau wafat pada tahun 136 Hijriyah dengan umur 73 tahun. Antum bisa bubuhkan faedah sekelumit tentang biografi beliau tadi. Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi, seorang dari kalangan tabi'in. Nam, kunyahnya Abul Hudail dan beliau berasal dari Kufah, di mana wafatnya beliau pada tahun 136 Hijriah dengan umur 93 tahun. Meriwayatkan atau menyatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, aku pernah berada di tempatnya atau di sisi Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Ketahuilah beliau al-imam al-faqih, seorang imam yang faqih, yang terpandang dari murid-muridnya Ibnu Abbas. Yang terpandang dari muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ibnu Abbas sahabah, maka memiliki murid salah satunya Sa'id bin Jubair. Naam. Beliau juga dari Kufah. Beliau juga berasal dari Kufah, yang beliau terbunuh oleh Al-Hajjaj, penguasa di masa itu, pada tahun 95 Hijriyah. Dan belum sempurna umurnya 50 tahun. Sa'id bin Jubair adalah al-imam al-faqih, termasuk murid terpandang Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau berasal dari Kufah. Beliau terbunuh di masa atau di tangan Al-Hajjaj di masa itu, tepatnya pada tahun ke-95 Hijriah, tidak mencapai umurnya 50 tahun rahimahullah. Kata Husain, aku berada di sisi beliau. Faqala, kemudian Sa'id bin Jubair menyatakan atau bertanya, ayyukum ra'al kaukab alladhi qabdal barihah. Demikian pertanyaan siapa? Sa'id kepada Husain bin Abdurrahman, siapa di antara kalian yang melihat al-kaukab, bintang, alladhi inqaddal bariha, yang mana jatuh. Inqadda maknanya adalah saqata, yang jatuh. Kejadiannya al-bariha. Al-bariha adalah malam yang paling dekat, sehingga mungkin bisa diartikan tadi malam. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Naam. Dengan pertanyaan tadi, maka dijawab oleh Husain bin Abdurrahman, faqultu ana, saya termasuk yang menyaksikannya. Summa qultu, kemudian Husain masih melanjutkan jawabannya, summa qultu, kemudian aku katakan, ama inni lam akun fi salatin. Ama itu berarti semakna dengan ala. Ketahuilah, merupakan kata pembukaan agar diperhatikan. Ama atau ala inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, sesungguhnya aku di waktu itu, di saat bintang jatuh tadi malam, aku tidak dalam keadaan sholat. Di sini menunjukkan bagaimana salaf berupaya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jawaban ini tidak diminta. Yang dituntut, apakah engkau tahu kejadian bintang jatuh tadi malam? Ya, saya tahu. Saya termasuk yang melihat. Kemudian ditambahkan dari jawaban itu, tapi perlu diketahui bahwa pada saat itu aku tidak dalam keadaan sholat. Lam akun fi sholatin. Tujuannya agar tidak terkesan kepada yang mendengar di sekitarnya bahwa di saat kejadian bintang jatuh tadi malam, mungkin di saat itu kemudian dia sebentar lagi melangsungkan ambil air wudu, kemudian sholat tahajud dan sebagainya. 6. Orang mengira dia melakukan satu amalan baik, padahal pada kenyataannya tidak. Maka langsung dikatakan terus terang bahwa aku tadi malam tidak dalam keadaan sholat. Sehingga tidak muncul suatu anggapan baik, padahal tidaklah seperti anggapan yang disangka kepadanya. Di sini letak salaf mengikhlaskan niatnya atau ibadahnya karena Allah. Sampai khawatir akan ada sangkaan dari orang ditepis. Nih, bahwa aku tadi malam bukan berarti kemudian sholat. Nah, bukan berarti sedang dalam keadaan sholat. Di situ diterangkan oleh para ulama, ini menunjukkan keikhlasan dan berupaya untuk menyingkirkan dari amalan riya. Walakinni ludightu. Akan tetapi justru saat itu aku sedang disengat. Diterangkan disengat di situ oleh al-aqrab. Aqrab dengan ain, aqrab yakni kala jengking. Memungkinkan kondisi suasana mungkin jauh dari tempat yang padat penduduknya, tempat yang mungkin di situ tidak lepas dari binatang-binatang yang mengkhawatirkan, sehingga apalagi kondisi di waktu malam, muncul mungkin dari bawah lubang, muncul masuk ke rumah dan sebagainya, mungkin saja itu terjadi. Dan ternyata memang demikian, itulah yang dialami, bahwa justru pada kejadian itu bahwa beliau sedang disengat oleh kalajengking. 6. Dengan apa yang dialami tersebut, qala, maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, fama sona'ta, maka kalau begitu apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, bagaimana engkau menyikapi ketika engkau sedang mendapati musibah berupa disengat binatang yang mengandung racun tadi. Qultu, maka dijawablah oleh Husain bin Abdurrahman, irtaqaitu, aku meruqyah. 6. Dalam riwayat Muslim disebutkan istarqaitu. 6. Bahwa aku meminta untuk diruqyah. Qala, kemudian Sa'id bertanya, Fama hamalaka ala dhalik. Apa yang membawamu atau mengantarkanmu untuk melakukan tindakan tadi? Faqultu, maka aku jawab, kata Husain, hadith haddatsanahu Asy-Sya'bi, adalah suatu dasar, suatu riwayat berupa hadith yang telah diberitakan kepadanya oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Di sini memberikan pelajaran kepada kita, salaf ingin menuntut dalam suatu perbuatan tadi adanya dalil. Engkau melakukan perbuatan ruqyah tadi, apakah memiliki dasarnya, apakah memiliki dalilnya? Maka dengan kesiapannya dan bukti yang dia bawakan, disebutkanlah adanya suatu riwayat melalui jalan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Qala, maka Sa'id bertanya lagi, masih mengejar lagi. Wa ma haddatsakum, apa yang diceritakan kepada kalian dari riwayat itu? Qultu, maka kemudian Husain menjawab, haddatsana an Buraidah ibnul Husain. Ketahuilah telah menceritakan kepada kami Buraidah ibnul Husain. Annahu qal, bahwa Buraidah menyatakan, la ruqyah illa min aynin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan dari penyakit humah. Humah adalah disebabkan karena racun binatang yang berbahaya tadi, kala jengking dan semisalnya. Ain adalah penyakit berupa timpaan mata seseorang kepada lainnya disertai hasad. Seseorang memandang kepada lainnya dengan pandangan hasad sehingga bisa menimpa kepada lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian orang yang dipandangnya tadi jadilah kemudian dengan itu sakit atau terkena semacam pengaruh negatif dan sebagainya. Inilah penyakit ain. Maka cara pengobatannya adalah dengan ruqyah. La ruqyah illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah melainkan untuk pengobatan penyakit ain dan penyakit humah. Artinya apa? Tidak ada pengobatan yang terbaik dan lebih bermanfaat terkait yang terkena ain dan humah kecuali dengan ruqyah. Maka yang dialami tadi adalah tersengat oleh kalajengking sehingga dia melakukan suatu amalan yang telah diajarkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruqyah tersebut. Maka di sini Husain menyebutkan bukti bahwa amalannya tadi berdasarkan dalil. Sehingga dengan itu kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh baguslah, sungguh baiklah orang yang mengakhiri itu, mengakhiri dari apa yang dia ucapkan berdasarkan dengan apa yang dia telah dengar. Dipuji oleh Sa'id bin Jubair perbuatan dan sikapnya Husain bin Abdurrahman tadi, melandasi amalan tadi berdasarkan dalil. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, makna qad ahsana man intaha ila ma sami', hadihi suratun min suwaril adab. Ini adalah merupakan gambaran dari gambaran adab, allati yambagi an yatahalla biha talibul ilmi, yang mana semestinya setiap penuntut ilmu, setiap talibul ilmi menghiasi diri dengan cara tersebut. Apa yang dimaksud? An yantahiya talib ila ma sami', dia penuntut ilmu itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan sesuai kepada apa yang telah dia dengar. Wala yata'adda, dan dia tidak melampaui batas, tidak melebihi dari itu. Wala yaf'al illa ma kana lahu mustaniddun minasy-syar'i, dan dia tidaklah berbuat kecuali padanya bersandarkan kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kana mazmuman kharijan an musamma talibul ilmi, jika dia tidak bisa bersikap beradab seperti itu, maka dia tercela dan keluar dari penamaan sebagai talibul ilmi. Inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Semoga kiranya Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat, yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah. Jika ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan, kelanjutannya akan kita lakukan pada waktunya nanti bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.